تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum baik ikhwan dan akhwat di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja baik yang ada di daerah Jabodetabek melalui 756 AM, daerah Bandung dan sekitarnya melalui 1476, ataupun Roja Lampung, juga Radio As-Sunnah Cirebon, atau ikhwan akhwat yang melalui kajian ini lewat streaming di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid dengan ta'liq dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang diambil dari kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas bab al-khawfu minasyirk, takut dari perbuatan syirik. Sekarang kita masuki bab baru, itu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah alias kepada Tauhid. Setelah mu'alif atau pengarang kitab Tauhid di bab yang pertama menjelaskan tentang keutamaan Tauhid, berlanjut kepada bab orang yang mengaplikasikan Tauhid akan masuk surga tanpa hisab, diteruskan kepada bab takut terhadap perbuatan syirik, maka bab berikutnya adalah bab yang menjelaskan kewajiban mengajak manusia kepada tauhid. Karena apa? Karena siapa orang yang sudah memahami tauhid, mengaplikasikan tauhid, dan salah satu dari akibat mengaplikasikan tauhid adalah takut terhadap perbuatan syirik, maka pasti orang tersebut akan mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada orang lain, karena tidaklah sempurna tauhid seseorang, tidak sempurna iman seseorang kecuali apabila dia mendakwahkan iman atau tauhidnya kepada orang lain. Lihatlah Al-Quran surah Al-Asr, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kedua orang-orang yang beramal soleh, ketiga orang-orang yang saling mewasiati tentang kebenaran, dan keempat saling berwasiat dengan kesabaran. Ayat ini menjelaskan orang yang tidak akan rugi adalah orang yang memiliki empat persyaratan yang dijelaskan dalam ayat ini. Persyaratan pertama adalah iman, dan di dalamnya mencakup ilmu, iman yang lahir dari ilmu. Kedua, amal, amal soleh. Ketiga, mewasiatkan kebenaran. Ini dakwah. Mewasiatkan kebenaran, ini adalah dakwah. Dan yang keempatnya sabar. Satu aja di antara keempat ini tidak dimiliki, maka orang itu akan rugi. Oleh karena itu, tauhid wajib di dalamnya terkandung dakwah atau ajakan kepada orang lain untuk memiliki tauhid ini. Maka siapa orang yang tidak mendakwahkan tauhid, maka ada kekurangan di dalam dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa inilah jalan yang ditelusuri oleh ahli tauhid, dan tidaklah dia menelusuri jalan tersebut kecuali karena dia memandang inilah seutama-utama jalan hidup. Kalau seseorang yakin terhadap akidahnya, yakin terhadap kebenaran dari yang diyakininya, maka pasti dia akan mengajak orang terhadap apa yang diyakininya tersebut. Oleh karena itu, mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah, mengajak manusia kepada tauhid, termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid itu sendiri. Dan tidaklah sempurna tauhid kecuali dengan mengajak orang lain kepada tauhid ini. Adapun yang menjadi dalil terhadap hal ini, pertama di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Allah berfirman, katakan oleh Muhammad, Muhammad, "Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallahi, aku mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, berdasarkan basiroh, dilandaskan kepada basiroh." Yang dimaksud dengan kul, katakan olehmu, kamu di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan hidupku." Bagaimana jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jalan hidupnya adalah ad'u ilallahi. Aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah ada dua macam. Pertama, mengajak manusia kepada Allah. Kedua, mengajak manusia kepada selain Allah. Ajakan dakwah ada dua macam. Mengajak manusia kepada Allah. Kedua, mengajak manusia kepada selain Allah. Adapun yang pertama, orang yang mengajak manusia kepada Allah adalah orang yang mukhlis, yang ikhlas, yang menginginkan bahwa manusia yang diajaknya itu bisa sampai kepada Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa mengenal syariat Allah, bisa mengaplikasikan dan mengamalkan seluruh syariat Allah. Ini yang pertama. Kedua, orang yang mengajak kepada selain Allah, walaupun yang didakwahkannya ajaran Allah, tapi kadang-kadang dia menyelipkan misi dalam dakwahnya, misi untuk diagungkan oleh orang lain, misi agar dihormati, dihargai, dan dimuliakan oleh orang lain. Oleh karena itu, orang seperti ini akan marah bila setelah dia berdakwah mengajak manusia kepada Allah, tapi manusia itu tidak menghargai dirinya, tidak memuliakan dirinya, tidak mengagungkan dirinya. Orang ini mengajak manusia bukan agar manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, tapi agar manusia menokohkan dirinya, menganggap dirinya sebagai tokoh yang layak untuk dihormati dan dihargai. Ini pada hakikatnya dakwah kepada selain Allah, mengajak manusia kepada dunia. Kepada dunia itu tidak hanya untuk memperoleh uang, memperoleh jabatan, tapi juga termasuk penghormatan dan pemuliaan orang lain, penghargaan orang lain kepada dirinya. Padahal dakwah ini terlalu agung, terlalu mahal, terlalu berharga untuk ditukar dengan kehormatan dari sesama manusia. Siapa orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, lalu dia melihat bahwa manusia yang didakwahinya malah lari dari dirinya, maka dia tidak boleh berputus asa lalu meninggalkan dakwahnya. Jangan. Walaupun satu dua orang di antara ratusan orang yang kita dakwahi, dari 100 orang hanya satu yang mengikuti dakwahnya, maka itu sebuah keuntungan besar. Nabi SAW bersabda, "Fawallahi la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Ini ucapan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, orang itu memperoleh hidayah karena didakwahi olehmu, walaupun hanya satu orang, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Kalau umpamanya satu orang Yahudi masuk Islam, satu orang yang tadinya musyrik menjadi ahli tauhid, tadinya kafir menjadi mukmin, tadinya ahlul bid'ah menjadi ahlu sunnah, tadinya ahlu maksiat menjadi ahli ta'at karena dakwah, maka itu lebih baik daripada apabila kita memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat-sangat-sangat berharga. Pemiliknya dianggap mulia dan terhormat. Maka ternyata unta merah yang demikian berharga itu kalah nilainya oleh hidayah yang Allah berikan kepada seseorang karena dakwah yang kita lakukan kepada orang itu. Oleh karena itu, bila kita berdakwah tapi dakwah kita tidak didengar, bahkan ditentang, jangan kita merasa kecewa karena tidak didengarnya omongan kita, tapi kecewalah karena kebenaran tidak diikuti. Siapa orang yang kecewa ketika dakwahnya tidak digubris dengan alasan kebenaran tidak diikuti, maka orang itu telah berdakwah mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bila hanya ada seorang saja yang mengikuti di antara ribuan orang yang kita dakwahi, maka itu cukup, karena ada nabi yang pernah berlalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya diikuti oleh 1-2 orang, bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki 1 orang pengikut pun, sebagaimana hadisnya sudah kita bahas ketika membahas tentang 70 ribu orang kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian cukup pula, termasuk bagian dari mendakwahkan kebenaran adalah mewanti-wanti manusia dari kebatilan, sehingga manusia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena apabila manusia umpamanya berdiam diri, tidak menjelaskan tentang kebenaran, kemudian kebatilan menjadi merajalela. Akhirnya yang batil dianggap hak dan yang hak dianggap batil. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Inilah yang dimaksud dengan ad'u ilallahi, aku mengajak manusia kepada Allah. Adapun yang dimaksud dengan ala basiratin, aku mengajak kepada Allahnya itu di atas landasan basirah. Yang dimaksud dengan basirah adalah ilmu. Dakwah yang aku lakukan berdasarkan ilmu. Maka ayat ini mencakup makna bahwa dakwah harus dibangun di atas 2 hal. Hal yang pertama ikhlas, kedua ilmu. Adapun ikhlas diambil dari kalimat ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Jadi dakwah yang kita lakukan agar manusia itu tunduk taat patuh kepada Allah, bukan agar manusia fanatik kepada dirinya. Bukan mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Mengajak manusia kepada Allah maknanya dakwahnya dilakukan secara ikhlas untuk Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada organisasi, bukan kepada partai, tapi kepada Allah SWT. Itu ikhlas. Karena banyak manusia yang merusak dakwah karena ketidakikhlasan. Kedua, ilmu. Ala basiratin, aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Jadi 2 bekal dakwah yang wajib dimiliki. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Siapa orang yang berdakwah tapi tidak memiliki salah satu di antara 2 syarat ini, apalagi tidak memiliki 2-duanya, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Umpamanya orang ikhlas dalam berdakwah tapi bodoh, tidak berilmu, akhirnya dakwahnya salah, keliru. Maka dia akan lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Atau kedua, ada orang yang berilmu tapi tidak ikhlas terjun ke dunia dakwah. Ada orang lain, dai lain yang juga ikut berdakwah tetapi hasilnya lebih baik daripada dirinya, timbul dengki, timbul enggak suka, akhirnya memprovokasi akhirnya mengungkit-ungkit aib orang lain yang dianggap sebagai saingan dalam dakwahnya, akhirnya menimbulkan kekacauan di dunia dakwah yang diterjuninya. Ini juga merusak. Walhasil dakwah itu wajib disertai dengan dua hal ini. Pertama keikhlasan, kedua ilmu. Siapa orang yang berdakwah tanpa ilmu atau tanpa keikhlasan, maka dia akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Walhasil kita wajib membekali diri di dunia dakwah dengan dua hal ini, ikhlas dan ilmu. Ikhlas artinya menunjukkan dakwah ini hanya untuk Allah semata-mata, bukan untuk dirinya. Jangan coba-coba menyelipkan tujuan lain dalam dakwah yang kita lakukan. Seperti contoh dengan dakwah ini, kita selipkan mudah-mudahan kita jadi beken, terkenal atau masyhur. Dengan dakwah ini mudah-mudahan orang menghargai saya, menghormati saya. Dengan dakwah ini dimuliakan, disambut, diperlakukan secara istimewa di setiap kalangan dan setiap tempat. Ini bahaya. Selain merusak pahala dari dakwahnya, juga akan menimbulkan permasalahan di tengah-tengah umat. Ketika umpamanya dirinya yang berharap dihormati oleh semua pihak, ada satu dua orang yang dia anggap tidak menghormatinya, timbul dengki kepada orang itu. Ada umpamanya sebagian pihak yang tidak mendengar omongan atau dakwahnya, dia kecewa. Saya enggak mau lagi dakwah di tempat itu umpamanya. Dan seterusnya akhirnya menimbulkan madharat. Walhasil wajib ikhlas dan yang kedua wajib berilmu. Adapun yang dimaksud dengan berilmu dalam hal dakwah bukan hanya ilmu tentang syariat semata-mata. Tapi ilmunya mencakup tiga aspek. Pertama, ilmu tentang syariat sebagai bahan dakwah. Bahan dakwah itu mau tidak mau harus berupa ilmu syariat. Mendakwahkan syariat Allah, mengajarkan syariat Allah, bukan yang lain-lain. Kedua, ilmu tentang keadaan si mad'u. Mad'u itu artinya objek dakwah, orang yang kita dakwai. Kita harus tahu juga orang yang kita dakwah ini bagaimana pola pikirnya, bagaimana akidahnya, bagaimana daya tangkapnya, bagaimana bahasa yang mereka fahami. Dan pengetahuan kita tentang keadaan mad'u sangat dibutuhkan agar kita bisa menerapkan metodologi yang pas, bahasa yang pas, beberapa ilustrasi yang pas, yang sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap si mad'u. Jangan sampai di hadapan orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, baca Al-Quran juga belum tentu bisa, si Ustaz menggunakan banyak istilah-istilah berbahasa Arab. Karena memang kebiasaan seperti itu tanpa menyadari bagaimana keadaan si mad'u. Dengan mengatakan ikhwati fillah umpamanya, dalam hissah yang mubarak ini umpamanya, ya, saya akan menjelaskan tentang manhaj berdasarkan pada nas-nas yang sahih dan sahihah, dengan bersumber kepada kitab-kitab yang mu'tamad. Loh, ini mau mustami, apa yang dimaksud dengan nas? Apa kitab yang mu'tamad? Apa yang dimaksud dengan bingung. Akhirnya mereka bilang, ini Ustaz pinter banget, Saking pinternya kita jangan sampai enggak ngerti. Enggak masuk dakwah itu. Karena apa? Karena kita tidak menerapkan bahasa yang difahami oleh mereka. Jadi fahami keadaan mad'u. Dan yang ketiga, ilmu tentang metodologi dakwah, yaitu hikmah, sehingga seorang da'i dia menjadi basiron atau berilmu tentang hukum syar'i, berilmu tentang keadaan mad'u, berilmu juga tentang metodologi. Oleh karena itulah, maka nanti di hadis yang akan kita jelaskan berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus untuk mendakwahi suatu kaum, Nabi menjelaskan dulu kondisi kaum itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi satu kaum yang terdiri dari ahli kitab. Inilah tiga ilmu yang harus dimiliki oleh si da'i. Ilmu tentang bahan dakwah, yaitu syariat Islam. Ilmu tentang keadaan si mad'u. Dan ilmu tentang metodologi dakwah. Itulah ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Kata Allah, katakan oleh Muhai Muhammad, aku, inilah jalanku, jalan hidupku. Apa jalan hidupku itu? Yaitu aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kebodohan. Makanya kalau orang-orang bodoh umpamanya disuruh dakwah, maka pasti dia terjerumus ke dalam kekeliruan. Hanya sholat, ayo sholat, sholat, sholat ke masjid. Sampai di masjid, ada orang yang sholatnya keliru, ada orang yang sholatnya salah, ada orang yang sholatnya nambah-nambah atau kurang, dibiarkan. Maka karena kebodohannya dia membiarkan kemungkaran yang banyak dilakukan oleh manusia di dalam sholatnya. Akhirnya dibiarkan. Ketika ada yang menyalahkan, oh sholat ini keliru harusnya begini. Jangan, jangan diralak, jangan disalahkan. Karena kalau disalahkan nanti menimbulkan perpecahan, pertengkaran. Kan begitu akhirnya. Masa memperbaiki sholat orang menimbulkan perpecahan? Ya, ya enggak lah. Itu kalau orang bodoh. Lalu kata Rasul SAW yang Allah perintahkan, ana wa manittaba'ani. Dakwah yang aku lakukan di atas landasan ilmu itu dilakukan oleh aku dan oleh orang-orang yang mengikuti aku. Maknanya ad'u ilallahi ala basiratin ana. Aku menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah berdasarkan landasan ilmu yang aku lakukan. Wa manittaba'ani, dan dilakukan pula oleh orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melakukan dakwah secara ikhlas atas landasan ilmu. Ayat ini mengisyaratkan setiap da'i dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang mereka lakukan wajib disertai dengan dua hal tadi, ikhlas dan ilmu. Diperkuat dengan kalimat terakhir dalam ayat ini, subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Kenapa kalimat ini diselipkan setelah mengatakan ana wa manittaba'ani? Aku melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah berdasarkan ilmu yang aku lakukan, yang juga dilakukan oleh para pengikutku. Subhanallah, maha suci Allah. Kalimat subhanallah maknanya maha suci Allah dari memerintahkan aku beserta umatku dakwah tanpa ilmu atau dakwah bukan karena Allah. Allah suci dari semua itu. Yang dimaksud maha suci, maksudnya Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kesalahan. Kalau Allah memerintahkan manusia untuk berdakwah atas landasan kebodohan, itu salah, itu aib, itu keliru. Dan Allah maha suci dari hal itu. Allah tidak mungkin seperti itu. Makanya dikatakan subhanallah an akuna adu ala ghairi basira. Maha suci Allah dari aku berdakwah kepada Allah atas landasan yang bukan berdasarkan ilmu. Oleh karena itulah kalimat subhanallah bermakna nafi. Nafi itu artinya meniadakan aib, kekurangan, kekeliruan, kesalahan dari diri Allah. Dan kalimat subhanallah merupakan kalimat yang menyangkal dakwah dilakukan tanpa ilmu. Disangkal, dilarang, ditidakbolehkan, dan ini merupakan penegasan yang sangat kuat dari Allah Azza wa Jalla bahwa dakwah tidak boleh dilakukan atas dasar kebodohan, tapi wajib dilakukan berdasarkan ilmu. Ini pertama. Kedua, bahwa dakwah harus dilakukan secara ikhlas. Ad'u ilallah ditakid, diperkuat dengan kalimat terakhir dalam ayat ini, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Musyrik itu kan artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Ibadahnya untuk Allah sebagian, untuk makhluk sebagian. Untuk Allah sekian persen, untuk selain Allah sekian persen. Itu musyrik. Perbuatannya syirik. Dan ini mempertegas kalimat ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia untuk menjadi pengikut dirinya sendiri, berfanatik kepada dirinya sendiri. Bukan. Tapi ilallah. Siapa orang yang mengajak manusia kepada dirinya, walaupun isi dari ajakannya adalah syariat Allah, tapi dia selipkan agar manusia itu mengikuti dirinya, mau benar mau salah. Maka orang ini telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan syirik menjadi sesuatu hal yang wajib dijauhi, dijauhkan dari diri para da'i. Nih, para da'i oleh Allah diperintahkan mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dalam hal dakwah, adakah unsur syirik dalam hal dakwah? Ada. Yaitu kalau orang berdakwah bukan untuk Allah. Orang dakwah untuk dirinya, agar manusia mengikuti dirinya, taat kepada dirinya, fanatik kepada dirinya, mengagung-agungkan, mengkultuskan dirinya. Sehingga kalau ada orang yang tidak menghormati dirinya umpamanya, udah dimarahi orang-orang itu. Kata orang Sunda mah dibaeudan. Dibaeudan itu dicemberuti, tidak ditanya, tidak disapa, dibongkar aibnya, dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Inilah dalil pertama dari Al-Quranul Karim tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Dan dakwahnya harus disertai dengan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ilmu. Dalil kedua diambil dari hadis. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, qala lahu, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylatin فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'an ke Yaman, yang dimaksud Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan ini menunjukkan Mu'ad seorang muallim, hakim, dai. Beliau diutus oleh Nabi ke Yaman pada bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, berdua dengan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Mu'ad diutus ke Son'a dan sekitarnya. Abu Musa diutus ke Aden dan sekitarnya. Dua-duanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersatu padu bersama-sama dan tidak terpisah-pisah. Dua-duanya diperintahkan untuk memberi kemudahan dan tidak menyulitkan, memberi kabar gembira dan tidak membuat orang lari dari dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru. Yassiru, mudahkan oleh kalian. Wala tu'assiru, dan jangan kalian mempersulit. Bashiru, sampaikan berita gembira. Wala tunaffiru, jangan berbuat tanfir. Tanfir itu artinya apa? Membuat orang lari dari dakwah dengan cara dakwah kasar umpamanya, dengan cara dakwahnya mengandung kata-kata yang bernada mencela, dengan kata-kata yang membuat orang tidak simpati, membuat orang lari. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah dua orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, ke Son'a dan ke Aden. Ke Son'a Mu'ad, ke Aden Abu Musa al-Ash'ari. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad, beliau berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Nabi berkata kepada Mu'ad sebagai mursyid, pembimbing bagi ahli Yaman nanti, dan Nabi memberitahukan keadaan penduduk Yaman. Penduduk Yaman itu ahli kitab. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tahu berdasarkan wahyu. Kedua, berdasarkan berita dan juga pengalaman. Adapun yang dimaksud ahli kitab, kitab yang dimaksud di sini Taurat dan Injil. Sehingga yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasara. Kebanyakan penduduk Yaman pada waktu itu Yahudi dan Nasrani, sekalipun ada orang-orang musyrik di sana tapi yang lebih banyak adalah Yahudi dan Nasara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keumuman penduduk Yaman, yaitu Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan hal tersebut kepada Mu'adz dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama, agar Mu'adz ini mengetahui keadaan si mad'u, mengetahui keadaan orang-orang yang akan didakwahi. Kedua, agar Mu'adz menyiapkan metodologi yang pas beserta persiapan ilmu yang cukup untuk menghadapi Ahlul Kitab, karena sebagai Ahlul Kitab mereka memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Taurat dan Injil. Ilmu tentang pengetahuan sejarah nabi-nabi yang telah lalu beserta para kaumnya. Itu pasti mereka mengetahui pengetahuan tentang agama mereka. Dan pasti ilmu tentang agama mereka itu akan mereka jadikan sebagai bahan untuk mendebat. Oleh karena itu Mu'adz diberitahukan tentang masalah ini, agar dia mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Dalam kalimat ini bahwa kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab mengisyaratkan bahwa si da'i harus mengetahui keadaan pihak yang akan didakwahi. Jangan sampai blank gitu ya. Makanya para asatidah, para ustadz, ketika diundang untuk ceramah, untuk dakwah di suatu tempat, pasti bertanya, siapa yang akan datang? Yang sudah lama ngaji atau yang baru? Latar belakang pendidikan mereka rata-rata apa? Apa lulusan SMP, SMA, perguruan tinggi, atau di atas S2, S3? Atau hanya para pengusaha, atau para pejabat? Sebab latar belakang pendidikan, lingkungan pergaulan, di mana dia bekerja, itu mempengaruhi pola pikir dan mempengaruhi suasana hati. Dari sini sudah memperoleh gambaran materi apa yang pas untuk mereka, metodologi yang bagaimana yang pas juga untuk mereka. Bertanya dulu tentang keadaan si mad'u untuk menyesuaikan baik materi ataupun metodologi. Itulah yang dimaksud dengan pemberitahuan dari Nabi kepada Mu'adz bahwa kamu akan mendatangi kaum dari Ahli Kitab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Maka jadikanlah ajakan awal atau hal yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Hadis ini mengandung makna bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para dai yang diutus untuk berdakwah, hendaklah mereka mendakwahkan aspek tauhid terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Baik dakwah itu kepada orang yang beda agama dengan kita ataupun seagama dengan kita tapi memiliki penyimpangan dalam aspek tauhid. Dan hampir di setiap tempat kaum muslimin selalu kita dapatkan penyimpangan dari aspek tauhid dalam diri-diri mereka. Sehingga betapa banyak orang yang tanpa disadari menyimpang tauhidnya karena ketidaktahuan mereka. Inilah pertama yang harus didakwahkan, yaitu aspek tauhid. Adapun syahadat Jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadat itu persaksian. Dan persaksian itu datangnya dari ilmu. Menyaksikan sesuatu di dalamnya tercakup mengetahui sesuatu tersebut dengan pengetahuan yang meyakinkan sampai dia berani memberitahukan pengetahuannya itu kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan syahadat. Syahadat atau persaksian, kata Syekh Al-Utsaimin, ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang diketahuinya. Baik yang diketahuinya itu hasil menelaah, hasil melihat, hasil mendengar, atau hasil mencium. Dari hasil mencium, hasil mendengar, hasil melihat, hasil berpikir, lahir sebuah pengetahuan. Lalu hasil yang diketahuinya itu dia beritahukan kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan syahadat. Contoh umpamanya hasil melihat ya. Kita waktu berangkat dari rumah pergi ke masjid ini, di jalan umpamanya ada yang jatuh anak kecil tuh, lagi jalan di pinggir jalan sambil melamun atau sambil lihat ke sana kemari, ada batu tersandung jatuh. Kita lihat. Sampai di masjid, sebelum kajian dimulai, kita bilang ke kawan kita, tadi di jalan saya melihat anak kecil jatuh. Itu syahadat. Memberitahukan apa yang diketahuinya itu syahadat. Dan dia ketahui hasil melihat. Contoh hasil mendengar, kita lagi dalam masjid gitu ya. Nah, di luar masjid kan jalan nih. Ada tukang es lewat, teng, teng, teng, es krim, gitu ya. Kita gak ngelihat, tapi mendengar suaranya. Suara neng-nengan sama tukang es krimnya yang teriak-teriak, es krim, kita tahu ada tukang es krim lewat. Begitu pulang ke rumah, kita bilang ke keluarga kita, waktu saya ngaji tadi, ada tukang es krim lewat. Itu syahadat. Karena memberitahukan apa yang diketahuinya. Dan dia mengetahui hasil mendengar, walaupun tidak melihat. Contoh hasil mencium umpamanya. Kita bertamu ke rumah teman kita. Diterima di ruang tamu di depan. Begitu pintu ke ruang tengah dibuka, ada hawa aroma durian yang menusuk hidung kita. Wah, pasti di sana ada durian. Walaupun kita enggak lihat duriannya. Kita juga enggak mendengar suara duriannya dibuka. Karena memang enggak bersuara ketika dibuka. Kita juga enggak mendengar teriakan anak-anak, "Wah, durian enak." Enggak. Tapi cuma kecium saja. Begitu pulang ke rumah, kita bilang ke orang di rumah, "Tadi di rumah si Anu tuh ada durian." Gitu ya? Itu syahadat. Itu persaksian. Yaitu memberitahukan apa yang kita ketahui. Dan kita mengetahuinya hasil mencium. Karena gak mungkin bau seperti itu bau terasi. Pasti durian itu. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan syahadat. Jadi syahadat pasti di dalamnya tercakup ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa yang dia omongkan kepada orang lain. Memberitahukan lewat omongan kepada orang lain tentang apa yang diketahuinya, itulah yang dimaksud dengan syahadat. Makanya di dalam syahadat terkandung ilmu. Allah berfirman dalam Az-Zukhruf 86, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kata Allah, kecuali orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran dan mereka mengetahui kebenaran yang mereka saksikan. Jadi yang dimaksud bersaksi tentang kebenaran adalah mengetahui kebenaran itu. Dengan akal mereka, dengan hati mereka, lalu membicarakan kebenaran itu dengan lisan mereka. Nah, menyampaikan kebenaran dengan lisan itulah syahadat. Oleh karena itu asyahid, orang yang bersyahadat adalah orang yang memberitahukan apa yang dia ketahuinya tentang apa yang di, yang apa disyahadatkannya. Jadi di dalam syahadat tidak hanya sekedar menginformasikan sesuatu, tapi di dalamnya terkandung ilmu penerimaan, menerima, meyakini ilmu tersebut dan tunduk serta patuh kepada isi kandungan ilmu tersebut. Oleh karena itu kalau seseorang meyakini kebenaran tauhid dengan hatinya, tapi tidak dia ungkapkan secara lisan, tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, para ulama di antara Syekhul Islam menyatakan innahu laisa bimuslimin bil ijma hatta yantiqa biha. Orang seperti ini tidak dikatakan muslim berdasarkan ijma sampai dia mengatakan itu dengan lisannya. Jadi seandainya ada orang kafir setelah membaca, mendengar, menelaah tentang Islam, dia yakin Islam itu benar dan ingin masuk Islam, tapi tidak mengungkapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, dia hanya meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, lalu dia sholat, lalu saum, lalu melaksanakan seluruh syariat Islam, tapi tidak pernah mengungkapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, orang itu bukan muslim. Belum menjadi seorang muslim sampai dia mengatakan keyakinannya dengan lisannya, dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Karena ungkapan asyhadu itu menunjukkan ikhbar, dan ikhbar merupakan ungkapan dari ilmu. Ikhbar itu memberitahukan apa yang diyakininya kepada orang lain. Berdasarkan hal itu, maka niat semata-mata dalam hati untuk masuk Islam tidak cukup untuk menjadikan orang itu menjadi muslim. Tidak bermanfaat sedikit pun hal itu di sisi Allah. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada paman yang dicintai dan mencintainya, yaitu siapa? Abu Talib. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ucapkan olehmu hai pamanku la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi dengan kalimat itu untukmu di hari kiamat nanti, di sisi Allah nanti. Nabi tidak mengatakan cukup yakini saja dalam hatimu tanpa harus diucapkan dengan lisanmu, enggak. Tapi qul, katakan olehmu hai pamanku la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu dengan kalimat itu di sisi Allah nanti. Oleh karena itu ucapan asyhadu an la ilaha illallah adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang tadinya bukan Islam lalu ingin memeluk Islam setelah meyakini kebenaran ajaran Islam tersebut. Sehingga kalau ada orang kafir kemudian meyakini Islam itu benar, lalu dia meniatkan dengan hatinya untuk memeluk Islam, lalu langsung sholat, lalu langsung melaksanakan syariat Islam yang lain, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka keislamannya tidak sah. Wajib diungkapkan secara lisan, dan itulah yang disebut dengan syahadat. Syahadat itu menginformasikan kepada orang lain tentang apa yang diyakininya. Itulah syahadat. Terus apa yang disaksikan atau diinformasikan? Apakah tentang zat Allah? Bukan. Yang diinformasikan di dalam syahadatnya adalah keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Bukan aku bersaksi bahwa aku telah melihat Allah. Bukan. Bukan aku bersaksi bahwa Allah itu ada. Bukan. Karena orang kafir juga bersaksi bahwa Allah itu ada. Orang musyrik juga bersaksi bahwa Allah itu ada. Fa idza sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu berkata, bertanya kepada orang-orang musyrik tuh, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Pasti orang musyrik itu menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan orang musyrik meyakini bahwa Allah itu ada. Iblis, yakin enggak Allah itu ada? Yakin. Dia Allah langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah iblis muslim? Enggak. Oleh karena itulah, yang wajib disaksikan dengan syahadat kita adalah keesaan Allah dengan segala macam konsekuensinya. Bukan zat Allah. Oleh karena itu kalau ada orang kafir bertanya dalam rangka meruntuhkan keyakinan kita dengan pertanyaan, kalian kok berani-berani bersaksi tentang Allah? Kan Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Kalau yang seperti itu gak bisa diterima tuh persaksian tuh. Saksi palsu tuh. Gitu ya. Kita jawab, yang kita saksikan bukan zat Allahnya. Zat Allahnya tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dijangkau oleh panca indera selama di dunia. Tapi di akhirat nanti akan terlihat hanya oleh orang-orang mukmin di surga. Yang kita saksikan dengan syahadat kita keesaan Allah. Allah itu satu-satunya esa. Dari mana kita tahu Allah itu esa? Seabrek argumentasi bisa kita kemukakan, baik argumentasi akal, argumentasi naluri, argumentasi apalagi argumentasi syar'i. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan tentang bukti-bukti keesaan Allah dari berbagai macam sisi, yang kita jelaskan ketika menerangkan tentang rukun iman pada waktu menjelaskan al-usulul thalatha. Dan iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bab awal dari penjelasan iman kepada Allah yang sudah kita terangkan adalah pertama iman kepada keberadaan Allah, dan keberadaan Allah bisa dibuktikan dengan beberapa aspek dari beberapa sisi, ya aspek akal, aspek naluri atau insting, dan termasuk aspek syar'i yang pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Itulah makna syahadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan seruan awal yang kamu lakukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Syahadat tadi sudah kita jelaskan. Sekarang la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Apa tauhid? Tauhid itu pengesaan kepada Allah. Disebut kalimat tauhid karena kalimat ini berisi penjelasan tentang keesaan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Satu-satunya yang berhak disembah dan diibadati secara benar hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah diesakan dalam hal peribadatan, dalam hal penyembahan. Inilah yang disebut dengan kalimat tauhid. Di dalam kalimat tauhid terkandung dua rukun. Satu aja di antara dua rukun ini tidak ada, gugur tauhid kita. Rusak, runtuh tauhid kita. Wajib dua-duanya ada, rukun. Rukun itu dalam bangunan ibarat tiang. Satu tiang runtuh, udah ambruk itu bangunan, jadinya ngeyeng. Ngeyeng itu begitu tuh, apa? Miring, ambruk salah satunya, ambruk yang lainnya. Oleh karena itu, kalau salah satu di antara dua rukun tauhid ini tidak ada dalam diri kita, hancur tauhid kita. Runtuh tauhid kita, hilang tauhid kita, rusak tauhid kita. Apa sih kedua rukun la ilaha illallah? Pertama, nafi. Nah, ini nafi ini wajib ada. Apa sih nafi? Nafi itu meniadakan, menolak, mengingkari. Menolak, meniadakan, mengingkari apa? Meniadakan, menolak, mengingkari sesembahan-sesembahan apapun. Ini diambil dari kata la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Jadi inilah nafi. Maka kita bersihkan dari diri kita, dalam diri kita, semua penyembahan kepada siapapun di alam jagat raya ini. Gak boleh ada pengagungan kepada patung, kepada jin, kepada orang yang sudah mati, sehebat apapun orang yang sudah mati tersebut. Tidak boleh ada ketundukan kepatuhan kepada siapapun dalam diri kita. Pokoknya dinafikan, ditolak, dibersihkan, ditiadakan dulu dari kita. Kosong hati kita, dari diri kita, dari semua penyembahan kepada apapun dan kepada siapapun. Baik apapun tersebut adalah benda mati seperti patung-patung, ataupun benda hidup seperti para malaikat, para nabi, para wali yang sudah meninggal, para jin dan seterusnya. Pokoknya dibersihkan, dikosongkan hati kita. Itu nafi. Kedua, rukun kedua, isbat. Isbat artinya menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Nah, jadi setelah hati kita dikosongkan, dibersihkan dari semua sistem penyembahan, masuk satu keyakinan Allah satu-satunya yang harus disembah dengan cara yang benar. Murnilah penyembahan kita, pengabdian kita, penghambaan kita hanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lain-lain. Oleh karena itu, kalau seseorang hanya ada isbat, tidak ada nafi, hanya ada isbat Allah sebagai ilah, umpama sebagai sembahan, tapi tidak menafikan sesembahan lain, dia musyrik. Kepada Allah menyembah, kepada jin menyembah, kepada orang yang sudah mati menyembah, ke malaikat menyembah, kepada para nabi menyembah. Wah, banyak sesembahannya tuh. Kalau hanya ada isbat tanpa nafi. Sebaliknya kalau hanya ada nafi tapi tidak ada isbat, ateis. Pokoknya la ilah, tidak ada ilah. Sudah, hanya sampai di sana, termasuk Allah, tidak ada. Akhirnya ateis dia. Tidak mengakui keberadaan sesembahan apapun, siapapun, enggak ada. Maka ateis dia, tidak beragama dia, tidak bertuhan dia. Maka wajib kedua-duanya ada, ya nafi, ya isbat. Nafi diambil dari kata la ilaha dengan makna la ma'budah wala ma'luha. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang harus disembah. Itu nafi. Dan isbat diambil dari kata illallah, kecuali Allah. Allah sebagai satu-satunya yang kita tetapkan yang layak untuk disembah secara benar. Maka lengkaplah kedua rukun tauhid, la ilaha illallah. Makanya Allah berfirman, faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Al-Baqarah tuh ayat 256 setelah ayat kursi, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lanfisama laha. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang lempeng, mana yang bengkok. Sudah jelas. Faman yakfur bitaghut, maka siapa orang yang kufur kepada taghut, Tagut itu sesembahan-sesembahan selain Allah, dan dia ridho disembah, itu tagut. Siapa yang kufur kepada tagut dan dia iman kepada Allah, la ilaha illallah, orang itu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti orang itu telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Tali Allah yang kuat itu diistilahkan al-urwatul wuthqa, dan yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa itu la ilaha illallah. Siapa orang yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, berarti orang itu telah berpegang teguh kepada la ilaha illallah sebagai tali Allah yang sangat kuat. Lan fisama laha, orang itu tidak akan pernah lepas selama-lamanya dari tali itu. Inilah la ilaha illallah. Ikhwah azanillah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, sore hari ini cukup sampai di sini, dan hadis ini belum tuntas kita bahas karena waktu yang terbatas. Insyaallah kelanjutan dari paparan hadis ini akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk kajian materi, paparan materi cukup sampai di sini, dan sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sesi sekarang ini dikhususkan bagi para pendengar Radio Roja, dan kepada akhi Fawas dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih untuk Al Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan saudaraku seiman, kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau. Silakan hubungi kami 0218236 atau pesan singkat 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di kesempatan sore ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Ini Maulana di Bekasi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau definisi dalil itu apa ya Ustaz ya? Terus yang kedua, apakah orang yang pernah melakukan dosa besar itu boleh dia berdakwah Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa dari Bapak mana? Bapak Maulana di Bekasi. Bapak Maulana di Bekasi Ustaz. Nah, iya, ada pertanyaan dua. Pertama, apa definisi dari dalil? Bapak Maulana di Bekasi beliau, Bapak. Ustaz. Bapak Maulana dari Bekasi ya. Okay. Pertama, apa definisi dari dalil? Dalil maknanya ma yadullu ala syai, sesuatu ya yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Dalil itu alasan. Dalil itu argumentasi. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Seperti contoh, apa sih yang menjadi dalil wajibnya saum? Wajibnya saum adalah sesuatu. Apa yang menjadi dalil tentang wajibnya saum itu? Nih dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dalil atas wajibnya saum Ramadan karena ayat ini menunjukkan terhadap harus dilaksanakannya saum Ramadan berdasarkan ayat. Ini makna dalil. Dan dalil hanya dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah, dan ditunjang dengan satu yaitu ijma para ulama atau ijma kaum muslimin tentang masalah itu. Ini yang pertama. Kedua, Bapak Maulana, orang yang pernah melakukan dosa besar, bolehkah dia berdakwah? Bukan boleh, wajib. Tetap wajib kalau dia mampu, memiliki kemampuan untuk berdakwah. Apalagi kalau istilahnya pernah, berarti kalau pernah sekarang enggak lagi, alias sudah tobat. Hampir semua sahabat dulunya musyrik. Dan musyrik sebesar-besar dosa besar. Pernah Abu Bakar, Umar, Uthman dulunya musyrik. Dan itu sebesar-besar dosa besar, tapi setelah tobat masuk Islam ya mereka menjadi dai-dai yang luar biasa. Andai masih melakukan dosa besar, kewajiban dakwah tidak gugur. hatta para pemabuk, para penjudi dan yang lain-lainnya, di dalam mabuknya, di dalam judinya, mereka berkewajiban untuk berdakwah, mendakwahi orang lain agar tidak mabuk atau tidak judi, walaupun dia sedang mabuk, sedang judi. Umpamanya dia sedang teler sama kawan-kawannya, lalu dia ngomong, gak boleh lo, ini haram, udah berhenti ya, berhenti ya. Dia wajib melakukan hal itu. Demikian juga penjudi dan seterusnya, ya. Amar ma'ruf nahi munkar tetap merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang, sekalipun orang itu masih belum mampu untuk apa? Mampu untuk meninggalkan kemungkaran yang dia ingkari tersebut. Tapi kewajiban itu tetap ada. Apalagi kalau orang itu sudah tidak lagi melakukan dosa-dosa besar, selama dia memiliki kemampuan dalam banyak hal atau dalam segala hal untuk menyampaikan, dan menyampaikannya tidak menimbulkan madarat karena kesalahan penyampaiannya, maka wajib tetap dia untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Kecuali ya, kalau menyampaikan itu lebih menimbulkan madarat, maka diam itu lebih baik daripada menyampaikan. Sekali lagi, kalau umpamanya berdakwah ya di suatu tempat menimbulkan lebih banyak madarat daripada maslahat, maka diam lebih baik daripada berdakwah. Contoh umpamanya, kita malam-malam datang ke diskotik. Orang-orang di sana mabuk, orang di sana bernarkoba, orang di sana berjoget ria gitu ya. Kita datang untuk apa? Untuk mendakwahi mereka. Kita datang untuk membacakan ayat Al-Quran, mengupas hadis. Apa akibatnya? Akibatnya kita dilempari oleh botol. Akibatnya hadis dan ayat yang kita kemukakan kepada mereka dilecehkan. Maka ini tidak boleh, karena dakwah yang kita lakukan menimbulkan madharat. Sehingga kalau umpamai seorang da'i diundang untuk ceramah di suatu panggung, dan satu panggung dengan para artis umpamanya ya, nanti dakwah dulu gitu ya, sekitar setengah jam, nanti 5 jam baru dangdutan. Nggak boleh hadir ke sana walaupun untuk berdakwah, karena dakwah di sana hanya menjadi bahan lecehan. Nantinya baru assalamualaikum, turun gitu kan. Ini bukan masjid gitu umpamanya. Maka dakwahnya bukan menimbulkan maslahat tapi madarat, karena dakwah kepada orang yang tidak membutuhkan dakwah saat itu, tidak sedang butuh untuk didakwahi. Pas tidak sedang butuh didakwahi lalu didakwahi, maka yang ada hanyalah penentangan. Cari momen yang pas, yang kira-kira tidak menimbulkan madarat dengan dakwah yang dilakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Fawaz. Terima kasih Al-Ustaz atas jawabannya. Di kesempatan kedua ada Ibu Sena kembali di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau nanyakan tentang doa. Jika kita berdoa yang tidak tahu artinya, maka itu sia-sia. Tapi saya pernah membaca artinya itu maksudnya doa itu bagus, tapi nggak paham tentang detail perkataannya. Itu hukumnya bagaimana, Pak Ustaz? Baik. Tolong dijelaskan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sena di Bekasi. Bertanya bagaimana kalau kita berdoa tapi tidak tahu arti dari doa itu secara harfiah, secara kata per kata, tapi kita faham secara global. Bolehkah? Pertama, kita rinci. Kalau yang dimaksud doa tersebutlah doa yang muqayyad. Muqayyad itu yang sudah dibatasi dalam waktu tertentu atau pada momen tertentu, maka mau tahu artinya mau tidak, bacalah dan tetap memperoleh pahala dan menggugurkan dosa. Contoh doa yang muqayyad itu doa mau tidur. Kita tidur ada doanya bismika Allahumma amutu wa ahya umpamanya. Kita enggak tahu artinya, baca aja enggak apa-apa. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca aja walaupun enggak tahu artinya. ke WC, keluar WC, bercermin, pakai baju, menanggalkan baju, keluar rumah, masuk rumah, keluar mesin, masuk mesin, ke pasar, naik kendaraan, mau tahu artinya mau tidak, hafalkan, kemudian baca. Maka membacanya tetap bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah pasti melahirkan pahala, menggugurkan dosa, menaikkan derajat, meningkatkan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui artinya sehingga bisa menghayati ketika kita membacanya, gitu ya. Itu doa-doa yang muqayyad. Kedua, doa yang mutlak. Kalau yang mutlak ini yang tidak ditetapkan momennya, tidak dikaitkan dengan amalan tertentu, momen tertentu, waktu tertentu, bebas. Ya, seperti umpamanya doa ketika kita safar. Kita dianjurkan banyak berdoa dengan doa yang bebas apa saja. Boleh dengan bahasa apapun termasuk bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tapi lebih utama dengan bahasa Arab. Nah, di antara doa yang kita baca ada yang bahasa Arab bahkan diambil dari Quran. Umpama Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtana umpamanya, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu diambil dari Quran dan berbahasa Arab. Tapi kita enggak tahu artinya. Kalau itu diambil dari ayat Al-Quran atau dari hadis yang sahih, walaupun kita tidak tahu artinya, maka baca aja pasti itu benar, pasti itu baik. Ya. Tapi kalau bukan diambil dari Quran, bukan diambil dari hadis, dari buku, tapi berbahasa Arab yang tidak ada sumbernya, ada doa, jangan dihafalkan, jangan dibaca. Sebab apa? Sangat mungkin doa itu isinya syirik. Doa itu isinya umpamanya ada unsur khurafatnya. Sebagai contoh umpamanya ya, salawat kamilah atau munfarijah, yang mungkin itu salawat tapi juga ada mengandung unsur doanya. Nah, kemudian di dalamnya ada unsur syirik, yaitu disebut Nabi SAW itu pelepas dari semua kesulitan, yang memenuhi semua kebutuhan dan hajat manusia, gitu. Wa tuqda bil hawaij, kemudian dan seterusnya, itu mengandung unsur syirik. Kita enggak tahu artinya, oh, ini bahasa Arab nih. Kita hafalkan, kita baca. Itu enggak boleh. Itu tidak boleh sama sekali. Maka kalau doa itu doa mutlak, ambil dari ayat, ambil dari hadis. Kalau enggak, lebih baik memakai bahasa yang kita pahami, bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, ya. Jadi ibu, selama isi doa itu benar dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih, walaupun kita enggak tahu artinya, enggak apa-apa dibaca. Dan kalau ada orang yang menyatakan kalau berdoa enggak tahu artinya percuma. Kata siapa percuma? Enggak. Melafadzkan satu huruf aja gitu ya, satu huruf dari Al-Qur'an itu 10 kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Jadi kebablasan orang yang menyatakan percuma dong berdoa tapi enggak tahu artinya, enggak percuma ya. Enggak percuma. Paling ada unsur kekurangan, yaitu tidak bisa apa? Menghayati isi doa itu. Tapi tidak percuma, minimal melahirkan pahala dan menghapus dosa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz atas jawabannya. Di kesempatan ketiga ada Umm Abdurrahman di Tanjung Enim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, Ustaz. Tadi barusan di masjid tempat daerah Ana itu ada ceramah. Ceramah tentang salat, tentang salat gitu kan, azan. Terus kata Ustaz itu pada sewaktu azan itu kan pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bagi yang mendengar itu katanya harus dianjurkan untuk meletakkan kedua jempolnya itu di lidah lalu diusapkan di dua alis. Dan apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Katanya itu untuk biar terhindar dari penyakit itu. Terus yang kedua, apakah setelah habis sholat itu dirutinkan membaca surat Al-Nasyrah sebanyak 3 kali, dan juga apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu di Tanjung Enim di Sumatera Selatan, kira-kira 2.5 jam dari Palembang ya. Nah, itu bertanya pertama ada yang berkata bahwa ketika kita mendengar azan, ketika sampai pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ya kalau enggak salah ya, katanya disunnahkan untuk meletakkan dua jempol kita di lidah lalu diusapkan ke kedua alis. Maka itu akan menghindarkan kita dari penyakit. Apakah itu benar, ada dalilnya? Wallahu alam. Saya belum pernah mendengar kecuali baru pertama sekarang. Ya. Dan kitab-kitab para ulama yang membahas masalah azan, masalah keutamaan dua kalimat syahadat, atau masalah fiqih yang sering kita bongkar gitu ya, tidak pernah menjelaskan adanya hadis seperti itu dan adanya anjuran seperti itu. Jadi coba ditanyakan oleh ukhti yang tadi kepada ustaz yang bersangkutan, tanya, ustaz itu dari mana, apakah nabi, para sahabat dan para ulama melaksanakannya, kalau ada mana hadisnya, dalam kitab apa, juz berapa, halaman berapa, hadisnya nomor berapa, ulama yang menyusun kitab itu siapa, sedetil itu nanti kita periksa, kalau ada dan sahih yuk kita dakwahkan, kita amalkan bersama-sama, kalau enggak, oh ini karangan saya aja, nah, itu jangan diamalkan. Karena mengamalkan itu berarti mengamalkan suatu ajaran bagian dari agama tanpa contoh dari Nabi SAW. Dan itu bisa pertama terjerumus ke dalam kebid'ahan, yang keduanya terjerumus ke dalam tatoyur. Tatoyur itu menimpakan kesialan kepada sesuatu. Jadi kalau enggak dibegitukan nanti sial kita, kena penyakit, kan gitu akhirnya. Ya. Oleh karena itu, tanyakan kepada ustaz yang bersangkutan, sampai detik ini saya belum pernah mendengar atau menemukan keterangan yang mengharuskan kita, ya, mengharuskan kita menempelkan dua jempol di lidah lalu diusapkan ke alis. Itu kalau betul ada, pasti oleh para ulama dibahas dalam bab azan, dalam hal adab-adab azan. Kita sudah membahas kitab Bulughul Maram, sudah bab azan sudah lewat, enggak pernah kita temukan yang seperti itu dalam kitab-kitab fiqih para ulama, atau oleh para ulama akan dibahas, pasti oleh para ulama akan dibahas dalam bab tauhid, sebab kalimat asyhadu alla ilaha illallah kan kalimat tauhid, mungkin salah satu keutamaan kalimat tauhid ini ada hadis kalau azan pas kalimat ini bacakan, maka basahi dua jempol dengan lidah lalu usapkan ke kedua alis, maka dijamin gak akan kena penyakit apapun. Pasti akan dibahas oleh para ulama, tapi tidak ada pembahasan itu dari para ulama. Dan ini menunjukkan tidak ada keterangan yang seperti itu dari Nabi dan para sahabatnya, maka tidak boleh untuk diamalkan sama sekali. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua agak lupa ya, apa? Pertanyaan kedua tentang apakah ada syariat pembacaan Al-Nasr. Iya. Apakah seusai sholat fardu ada syariat membaca surat Al-Nasr 3 kali? Membaca Al-Nasr ya secara mutlak atau surat yang lainnya dibolehkan saja kapanpun dimanapun. Tapi kalau sudah dibatasi jumlahnya, juga momen atau waktunya, berarti memukoyadkan suatu amalan. Memukoyadkan suatu amalan wajib berdasarkan dalil. Seperti seseorang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ba'da sholat, itu mukoyad. Harus ada dalilnya, dan ada dalilnya tentang masalah itu gitu ya. Terus mendawamkan umpamanya membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas pada sholat atau ayat kursi, ya itu ada dalilnya. Adapun membaca Al-Nasr 3 kali, ya kita tidak temukan dalilnya. Jadi mendawamkan, membiasakan membaca Al-Nasr 3 kali pada sholat harus berdasarkan dalil yang ada. Di saat tidak ada dalil, maka kita tidak boleh untuk mengamalkan. Kalau dikatakan kan membaca Al-Nasr bagus, isinya bagus karena wahyu Allah Azza wa Jalla, kita jawab seluruh kebid'ahan bentuk perbuatannya pasti bagus. Tidak ada bentuk kebid'ahan yang isinya buruk. Oh kamu bid'ah tuh, kenapa? Karena maling. Itu bukan bid'ah, maling itu, tapi apa? Maksiat. Oh, kamu bid'ah karena sudah mukul orang. Mukul orang bukan bid'ah. Karena itu bukan bukan dianggap pengamalan dari ajaran agama. Tapi itu maksiat, melanggar ajaran agama, gitu ya. Bid'ah itu sesuatu yang dianggap bagian dari agama. Diyakini bagian dari agama, tapi sebenarnya bukan bagian dari agama ini. Tidak diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tidak dilaksanakan oleh para sahabat. Lalu kita ada-adakan dan diyakini bagian dari agama ini. Ini itulah yang disebut dengan bid'ah. Oleh karena bid'ah itu merupakan bagian dari pengamalan agama, pasti bentuk perbuatannya bagus, baik. Coba jam segini jam 6, belum maghrib, kita sholat 10 rakaat. Sholat apa? Maghrib bukan, karena belum waktunya. Dan kalau maghrib 3 rakaat ya, asar bukan, kan asar sudah tadi 4 rakaat. Lalu ditanya, kenapa kamu 10 rakaat sholat apa? Namanya sholat mah bagus itu isinya ya. Coba di sisi mana sholat 10 rakaat yang saya lakukan itu buruknya mana? Gak ada. Setiap berdiri baca fatihah sama baca surat, setiap ruku baca subhanallah rabbiyal azim, setiap sujud subhanallah rabbiyal a'la. Seluruh isinya bagus, salatnya bagus untuk Allah. Ada enggak yang buruk? Enggak ada. Satu-satunya keburukan adalah karena ibadah tersebut tidak dicontohkan, tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengamalkan satu ajaran agama tanpa contoh, itulah yang disebut dengan bidah. Nah, termasuk membaca alam nasroh 3 kali ba'da setiap sholat fardu tanpa contoh dari Nabi, tanpa contoh dari para sahabat yang dibiarkan oleh Nabi, maka itu dianggap bagian dari ajaran agama tapi bukan bagian dari ajaran agama, itulah yang disebut dengan bid'ah. Maka itulah yang terkena dengan hadis wa iyyaka wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh orang dalam urusan agama. Karena setiap urusan agama yang diada-adakan itulah bid'ah. Setiap bid'ah itulah sesat, dan setiap sesat itu ada di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Di kesempatan berikut ada 3 penanya via pesan singkat yang menanyakan hal yang sama. Ada Pak Taufik di Ngawi, kemudian Umu Abdurrahman Kalibata, dan Saudara Abdul Rashid di Bandung yang bertanya hal yang sama. Ustaz, apakah seorang muslim yang sejak lahir memiliki atau orang tua yang muslim harus bersyahadat kembali di depan orang lain ketika baliknya, dan bagaimanakah dengan ashabul fatrah, apakah juga perlu bersyahadat di depan kaum muslimin secara umum? Iya, ada pertanyaan lewat SMS dari 3 orang sekaligus tapi isinya sama, termasuk tetangga kita Bapak Abdul Rasid di Bandung nih. Rajin tuh kalau kajian rojak lokal Bandung selalu bertanya ya. Walaupun kadang-kadang pertanyaannya dikirim ke SMS HP saya yang enggak dibacakan ya. Jadi begini pertanyaannya, apakah seorang yang sejak lahir berasal dari keluarga muslim, ya, dari keluarga orang tuanya muslim, apakah kalau sudah besar harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Juga bagaimana dengan ashabul fatrah, harus mengungkapkan kalimat syahadat di depan kaum muslimin? Nah, ada 2 ya. Pertama, seorang anak yang lahir dari keluarga muslim, dia sudah menjadi muslim. Bahkan anak yang berasal dari keluarga kafir pun, ya, dia terlahir sebagai seorang muslim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali dia lahir di atas fitrah. Nah, oleh karena itu hadis ini menunjukkan semua bayi, baik bayi yang berasal dari keluarga muslim ataupun dari orang tua yang kafir, lahirnya muslim. Lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah kepada muridnya, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apa yang dimaksud fitrah di sini? Lalu beliau menjelaskan, fitrah itu adalah Islam berdasarkan ayat faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatarannasa 'alaiha. hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, agama yang hanif. Agama yang hanif itu adalah Islam. Ya, Ar-Rum ayat 30. Itulah fitrah Allah. Fitratallahillati fatarannas ala. Agama Islam inilah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini, di atas Islam ini. Oleh karena itu setiap bayi yang lahir ke alam dunia Islam. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani ay majisani si nihi, kata Rasulullah SAW, maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Kalau anak itu berasal dari keluarga Nasrani, begitu lahir dia Islam, tapi nanti kalau sudah gede dia dibaptis oleh kedua orang tuanya, jadi aja Nasoro. Kalau dia Yahudi, kalau sudah gedenya diyahudikan. Kalau Majusi, dimajusikan. Kalau Buddha, dibudakan. Hindu, dihindukan. Dan seterusnya. Tapi kalau oleh orang tuanya tidak diapa-apakan, umpamanya orang tuanya melahirkan aja lalu dibuang begitu saja, diambil oleh kaum muslimin, maka lalu sejak kecil dididik salat, saum, zakat, dan seterusnya, dia muslim. Tanpa harus bersyahadat terlebih dahulu. Oleh karena itu tidak ditemukan ada riwayat bahwa Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain cucunya setelah gedenya, ketika ABG, ketika menjelang akil balig. Juga tidak diriwayatkan para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka, enggak sama sekali. Karena apa? Karena sudah muslim, tinggal dididik aja dengan ajaran Islam. Oleh karena itu kewajiban mengikrarkan dua kalimat syahadat adalah kewajiban bagi orang yang sudah kafir kemudian dia masuk Islam. Tadinya umpamanya dia muslim ketika lahirnya, lalu sudah gede dibaptis oleh orang tuanya, jadilah Nasoro. Nanti beberapa tahun kemudian dapat hidayah lalu memeluk Islam, ya itu harus syahadat lagi karena sudah keluar dulu dari Islam, sudah kafir lagi. Oleh karena itu mewajibkan mengikrarkan dua kalimat syahadat kepada kaum muslimin. Pertama, berarti menganggap kaum muslimin kafir kalau dia tidak melakukan ikrar dua kalimat syahadat. Itu bahaya itu. Yang keduanya, kalau umpamanya itu diniatkan untuk tajdidul iman, memperkuat iman, tapi dua kalimat syahadatnya diseremonialkan, diupacarakan. Ada imam, ada dua orang saksi, maka itu bid'ah. Karena bukan bagian dari ajaran Islam. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama. Enggak, ya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari keluarga muslim, dia sudah muslim, bahkan dari keluarga orang kafir juga dia muslim, maka orang itu tidak perlu untuk disyahadatkan ketika dia akil baligh, karena sudah muslim sejak lahirnya, baik berdasarkan ayat ataupun berdasarkan hadis yang sudah kita bahas tadi, gitu ya. Nah, kebanyakan atau ada segelintir orang yang berpandangan wajib syahadat. Karena apa? Syahadat rukun Islam pertama. Nanya, kamu sudah Islam belum? Ya Islam, makanya sholat. Kapan syahadatnya? Kan gitu. Kan sudah dalam sholat juga. Dalam sholat mah bukan syahadat dengan niat masuk Islam itu mah. Kapan coba kamu syahadat dengan niat masuk Islam? Nggak ulang gitu ya? Iya, kapan belum pernah? Kamu masih kafir tuh, ayo syahadat di hadapan saya. Kan gitu ya rata-rata. Karena otak, akal yang digunakan sebagai dalil untuk mewajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat itu akal, bukan apa? Bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan pengamalan Nabi dan para sahabat, akal dia. Dan kebetulan korbannya ini juga tidak menguasai Quran, Sunnah, dan ucapan para sahabat, akhirnya kemakan tuh. Oh iya, kalau begitu saya syahadat deh sekarang. Gak bisa, ya saya pikirkan dululah, mungkin besok baru saya syahadat kalau benar. Oh, kalau sekarang kalau kamu pulang ketabrak motor gimana, mati, belum Islam. Ayo sekarang gitu kan. Akhirnya ke sekarang. Nah, setelah ikrar dua kalimat syahadat, masuk kelompok itu. Akhirnya pulang dari sana ke orang tuanya, nganggap orang tuanya kafir, adiknya kafir, kakaknya kafir, semua yang ada di sekelilingnya dianggap kafir, gak mau salam, gak menjawab salam, kemudian dan seterusnya lah. Karena kafir, uangnya juga boleh dicuri gitu. Akhirnya uang orang tuanya diambil, uang tetangganya diambil, dan seterusnya. Itu berbahaya ya, itu berbahaya. Ini yang pertama. Jadi kesimpulannya, orang yang sudah lahir dalam keluarga muslim, dia sudah diajari Islam, maka tidak disyariatkan untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kedua, bagaimana dengan ashabul fatrah? Yang dimaksud dengan ashabul fatrah adalah orang-orang yang hidup di masa tidak ada nabi. Nabi yang terdahulu umpat sudah lama meninggal ratusan tahun dan ajarannya sudah banyak dirubah. Lahirlah dalam kondisi seperti itu segelintir manusia. Tidak mengenal dakwah yang sebenarnya. Itu disebut ashabul fatrah. Bagaimana ashabul fatrah? Apakah harus mengungkapkan dua kalimat syahadat di hadapan kaum muslimin? Kalau saat itu ada kaum muslimin berarti bukan ashabul fatrah. Ya, umpamai sekarang. Ada gak ashabul fatrah? Gak ada. Karena sudah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah meninggal, dakwahnya masih menyebar di semua tempat, gitu ya. Jadi ashabul fatrah itu orang-orang yang hidup di masa kosong dari Nabi yang diutus ke tengah mereka, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, gitu ya. Nah, ashabul fatrah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sekarang ya hidup, orang yang zaman sekarang tidak ada satupun yang disebut ashabul fatrah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang terakhir, Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan. Dan satu penanya dari Bapak Ahmad di Bandung yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang tidak mau berdakwah sebab takut disebut sebagai munafik, Ustaz, karena dikarenakan masih sering melakukan dosa-dosa. Jazakallahu khairan. Iya, Bapak siapa di Bandung tadi? Ahmad. Pak Ahmad di Bandung. Aduh, tetangga ya Pak Ahmad. Kalau ada waktu hadir ya di Masjid Al-Furqan setiap Jumat. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak mau berdakwah hanya karena takut disebut munafik? Karena dirinya menyadari banyak salah, banyak dosa, belum layak dakwah gitu ya, kalau dakwah disebut munafik. Kalau berprinsip seperti itu, tak ada seorang pun yang akan berani dakwah tuh. Ya. Taruhlah umpah orang selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kata Abu Bakar, kata Umar, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman gabungan seluruh manusia, pasti iman Abu Bakar lebih berat. Tapi apakah Abu Bakar yang sehebat itu merasa dirinya bersih dari dosa? Enggak. Merasa dirinya banyak dosa. Contoh, dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat namanya Handalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, "Kaifa asbahta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini hei Handalah?" Kata Handalah, "Nafaqal Handalah ya Abu Bakrin. Aku Handalah ini munafik hei Abu Bakar." "Kaifa dzalik? Bagaimana itu terjadi?" kata Handalah, "Kalau aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar wejangannya, nasihatnya, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Iman begitu tinggi, begitu puncak. Tapi begitu aku kembali kepada keluargaku, anakku, kepada pekerjaanku, aku lalai kembali," gitu ya. Makanya Alhamdulillah sudah munafik. Apa kata Abu Bakar? "Aku pun demikian hei Handalah." Tuh, sama. Jadi jangan GR bahwa hanya kita aja ketika ngaji gitu, yo, iman tuh muncak. Pulang lagi ke rumah, jangankan ke rumah, baru di jalan saja sudah jelalatan lagi matanya. Handalah begitu, Abu Bakar juga katanya begitu. Lalu kedua-duanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, ketika turun ayat, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan antara iman dengan zalim, mereka akan peroleh keamanan dari azab Allah dan akan memperoleh hidayah. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Karena apa? Karena salah paham. Disangkanya kezaliman yang dimaksud di sini dosa-dosa biasa. Zalim kepada sesama, zalim kepada diri sendiri. Ayat ini menyatakan orang yang iman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim akan memperoleh keamanan dari azab Allah dan akan memperoleh petunjuk. Mafhum mukhalafa atau faham sebaliknya dari ayat ini, kalau orang beriman tapi bercampur dengan kezaliman, iman-iman tapi zalim-zalim, berarti dia tidak aman dari azab Allah dan tidak akan memperoleh hidayah. Padahal para sahabat merasa semuanya zalim kepada diri sendiri. Datang Abu Bakar kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, ayyuna lam ya'mal su'an. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah zalim? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau begitu bagaimana dengan ayat ini? Lalu kata Nabi SAW, laisal amru kama tadhunnun. Ayat ini tidaklah seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian pahami. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Jadi orang yang mencampur adukan iman dengan syirik, nah ini yang kena dengan ayat ini. Ah, riwayat tadi menunjukkan orang sekali berAbu Bakar dan para sahabat merasa dirinya apa? Banyak dosa, banyak kesalahan. Lalu apakah mereka tidak mau dakwah karena khawatir dianggap munafik? Enggak. Ya, dakwahlah tetap sambil memperbaiki diri, sambil memelihara diri dari kemaksiatan, sambil selangkah demi selangkah kita menuju ke arah yang lebih baik, sambil tetap dakwah, maka itulah yang mestinya kita lakukan tanpa harus khawatir disebut sebagai sebutan munafik oleh pihak manapun. Wallahu a'lam bishawab. Akhi Fawaz, sampai sini saja dulu ya, karena sudah hampir maghrib. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.